بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله kita lanjutkan kembali pelajaran tentang ilmu faraq terakhir, ya, pembahasan pada bab atau pada pasal al-mushtaqat. Dan alhamdulillah telah selesai pembahasan jenis-jenis ataupun macam-macam mushtaqat, yakni yang termasuk atau yang merupakan mushtaqat isim fa'il, kemudian sirah mubalaghah, kemudian sifah musyabbahah, kemudian isim maf'ul, dan kemudian isim zaman dan isim makam, isim makan, dan yang terakhir adalah isim alah, yang kesemuanya alhamdulillah sudah dibahas dari kitab ini, sudah selesai. Nah, yang kemudian yang berikutnya pembahasan latihan-latihan tentang mushtaqat ini yang ditunjukkan dalam kitab ini, ya, sesudah ism alah, ya, sesudah pembahasan tentang ism alah disebutkan tadrib, latihan. Disebutkan di sini dari surah Al-Mutaffifin, pada surah Al-Mutaffifin. Wailul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Dan seterusnya sampai pada ayat yang disebutkan di situ, ya. Nah, dari surah ini, ya, ditanyakan, ya, pada soal di bawahnya. Awalan yang pertama, fil ayatil karimatis sabiqati mushtaqqatun, pada ayat-ayat yang mulia yang sebelumnya itu, yakni pada surah Al-Mutaffifin ini, mushtaqqat, ada mushtaqqat, ada bentuk-bentuk kata, ya, baik itu isim fa'il ataukah isim maf'ul, atau sifah musyabbahah atau sirah mubalaghah, ataupun isim zaman, isim makan, isim makan, atau juga mungkin isim alah. Ini mushtaqqat, ya, dijumpai, terdapat dalam ayat-ayat di surah Al-Mutaffifin ini. Kemudian bayyin, jelaskan, naw'a kullin minha, jenis masing-masingnya, jenis mushtaqqat tersebut, apakah itu isim fa'il ataukah isim maf'ul ataukah sifah musyabbahah ataukah yang lainnya dari jenis-jenis mushtaqqat, ini termasuk yang mana. Baik. Summa hati fi'lahu, kemudian datangkan fi'lnya, datangkan, berikan fi'lnya. Misalkan ada isim fa'il al-mutaffif atau mutaffifun, itu isim fa'il. Sebagai contoh, ya, dari ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, mutaffif, mutaffifun, ini adalah isim fa'il. Lalu fi'ilnya apa? Ya. dari isim fa'il ini fi'ilnya bagaimana, bentuknya apa. Ya, nanti akan ditemukan fi'ilnya apa. Misalnya dari mutakhif adalah tasfafa. Ya, ini. Jadi sebutkan fi'ilnya. Kemudian wahadid nau'ahu, dan tentukan jenisnya, jenis fi'il tersebut. Min haitsu tajarrudi wa ziyadati, dari sisi tajarrud dan ziyadah. Dari sisi fi'il itu mujarrad, tidak ada tambahan, ataukah fi'il itu mazid, ada tambahannya. Ya, pembagian fi'il dari sisi tajarrud dan ziyadah terbagi menjadi fi'il mujarrad dan fi'il mazid, sebagaimana yang sudah dibahas ya, pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Ini. Jadi tentukan fi'il tersebut apakah itu mujarrad ataukah itu mazid. Wasihati wal ihtilali, dan dari sisi sahih ataupun mu'tal, dari sisi huruf-hurufnya, apakah itu huruf-huruf yang ada dalam fi'il tersebut itu sahih, fi'ilnya fi'il sahih, ataukah ada huruf illah dalam fi'il tersebut atau fi'il mu'tal. Ini sihah, dari sisi kesahihan yaitu hurufnya sahih. Wal ihtilal, yaitu ada huruf ilahnya dalam fi'il tersebut. Ini. Kemudian wahati masdar kullin, dan datangkan masdar masing-masingnya. Ini, masdar dari masing-masing fi'il tersebut yang diambil dari mustaqat tadi. Ya, misalkan tadi tofafa fi'ilnya ya dari mutafifun, kemudian fi'ilnya tasfafa, ya. Kemudian nanti masdarnya apa? Ya, fa'ala, masdarnya taf'ilun. Kalau tasfafa berarti masdarnya apa? Tatfifun. Ya, jadi seperti itu. Dicari atau temukan mana mustaqat, kemudian jenisnya apa mustaqat tersebut, kemudian datangkan fi'ilnya. Dan tentukan apakah itu mujarrad ataukah mazid, dan tentukan pula apakah itu sahih ataukah mu'tal, kemudian bagaimana bentuk masdar dari kata tersebut. Ini perintah yang pertama. Sekarang soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. Tanian yang kedua, fil ayati karimati af'alun, dalam ayat-ayat yang mulia tersebut ada fi'il-fi'il, ada banyak fi'il. Ya, misalnya mana fi'il yang pertama yang disebutkan dalam ayat dalam surah ini, alladzina idza'talu 'alan nasi yastawfun iqtalu, ini fi'il. Ya, misalnya ini fi'ilnya iqtala. Kemudian dari fi'il tersebut, tuh min kullin minha kulla ma yumkinu mina mustaqatil atiyati, bentuklah dari masing-masing fi'il tersebut setiap apa yang memungkinkan dari mustaqat-mustaqat berikut ini. Bentuklah dari masing-masing fi'il tersebut mustaqat-mustaqat yang itu memungkinkan. Ya, misal yakni ismu fa'ilin, ism fa'il, ismu maf'ulin, ismu zamanin wa makanin, ismu marratin. Ini bentuknya atau mustaqatnya adalah ism fa'il, ataukah ism maf'ul, ataukah ism zaman dan ism makan, ataukah ism marrah atau masdar marrah. Ini. Misalnya tadi dari ikhtala, fi'ilnya ya, ikhtala, dan nanti dibentuk menjadi ism fa'il, muqtalun, ism maf'ul juga menjadi muqtalun, ism zaman, ism makan juga sama ya, menjadi muqtalun, dan ism marrah ini juga ya, nanti hampir sama dengan ini ya, dan bisa dicari bentuknya masing-masing. Ini perintah yang atau soal yang kedua. Sekarang kita bahas insyaAllah dari soal yang pertama tadi, dari awal surah Al-Mutaffifin. Dan yang perlu diperhatikan ya, tadi yang ditanyakan ataupun yang terkait dengan pembahasan sebelumnya adalah tentang mushtaqat ya, mushtaqat. Dan sudah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan mushtaqat apa, yaitu ism fa'il, ism maf'ul, sifah musyabbaha, sifah mubalagha, ism zaman, ism makan, ism alat. Dan itu semua tentunya terkait dengan fi'al atau terkait dengan masdar ya, terkait dengan suatu fi'al atau suatu masdar. Sehingga ketika dijumpai suatu ism, dijumpai suatu ism, suatu kata yang termasuk ism, tetapi tidak terkait dengan fi'al, tidak berasal dari fi'al, atau tidak terkait atau berasal dari suatu bentuk masdar ya, maka ya tentunya tidak akan ada mushtaqatnya ya, tidak terbentuk mushtaqat dari isim-isim yang seperti itu ya. Jadi mushtaqat ya, itu pembentukan kata dari suatu fi'al atau dari suatu masdar, sehingga tentunya dikaitkan dengan fi'al atau dengan masdar. Ya, artinya apa? Menunjukkan satu amalan, satu perbuatan. Ini terkait dengan itu. Ini ya. Contoh, sebagai contoh dari ayat yang pertama, wailun lil mutaffifin. Nah, kata wailun, wailun ini termasuk ism. Tapi setelah dicari di ya, mungkin di kamus atau yang semacamnya, wailun ini bentuk ism ya, artinya tidak terkait dengan fi'il atau masdar ya, sehingga tidak mempunyai mushtaqat atau tidak terkait dengan mushtaqat ya. Wallahu a'lam. Ini kemudian yang berikutnya lil mutaffifin. Nah, ketika menjumpai ini perhatikan, cermati lil mutaffifin, ada lam ya, itu lam yang huruf jar, lam yang awal itu lil huruf jar. Kemudian kata ini didahului oleh alif lam al-mutaffifin ya. Kemudian huruf akhirnya ada ya dan nun, itu sebagai tanda bahwasanya bentuk ini adalah jamak muzakkar salim ya. Jadi perlu diuraikan supaya jelas, lamnya huruf jar, kemudian ada alif lam, kemudian mutaffif ya, kemudian ada ya dan nun di akhir, ini sebagai bentuk jamak muzakkar salim ya. Jadi diuraikan semacam ini supaya lebih jelas ketika dikembalikan atau dirunut pada atau terkait dengan mushtaqat tadi ya, ini sehingga akan didapatkan pokok dari kata ini adalah mutaffifun ya, mutaffif. Sehingga akan jelas nanti bentuk mushtaqat ini mutaffifun. Karena penggunaan dalam ayat, dalam kalimat ya tentunya menyesuaikan keadaan dalam kalimat atau dalam ayat seperti itu ya, menjadi lil mutaffifin. Tetapi pokok atau yang merupakan mushtaqat ya, yang intinya, yang pokoknya pada kata mutaffifun ini. Nah dari ini bisa diketahui mutaffifun apa ini? Tadi sudah disebutkan sebagai contoh, mutaffifun adalah ism fa'il ya, mutaffifun, ism fa'il. Baik. Kemudian dari fi'il apa? Fi'ilnya adalah toffafa. Ya, fi'ilnya adalah toffafa. Yutoffifu, kemudian isim fa'ilnya mutoffifun. Ini. Kemudian tentukan ini mujarrad ataukah mazid, mutaffifun atau fi'ilnya toffafa. Ada pengulangan pada ain kalimah, yaitu huruf fa yang awal itu diulang ya, dengan menambahkan huruf fa ya, sehingga ini adalah fi'il yang mazid ya, ini mazid ya. Kemudian dari sisi sihah dan i'tilal, huruf-hurufnya apa? Huruf fahih semua, tidak ada huruf illah, berarti termasuk fi'il yang sahih atau sihah ya, bukan mu'tal, bukan i'tilal. Ini kemudian masdarnya, bagaimana bentuk masdar dari taffafa? Fa'ala taf'ilun taffafa tatofifun ya, tatofifun ini masdarnya, ini tatofif ya. Jadi seperti ini, mutaffifun itu isim fa'il, fi'ilnya taffafa itu mujarrad, kemudian sahih, kemudian bentuk masdarnya adalah tatofifun, tatofifun ini. Seperti itu ya. Kita ambil contoh satu lagi. Alladzina idzahtalu 'alan nasi yastawfun. Adakah di sini mustaqat dalam ayat yang kedua? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Baik. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Adakah mustaqat? Tidak ada. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mustaqat? Mana? Mab'utsuna, mab'utsun. Ini mustaqat. Baik. Mab'utsun. Kemudian di situ dalam ayat ditambahkan wawu dan nun menunjukkan ini untuk jamak. Jama' mudzakkar salim. Sehingga yang pokoknya atau yang mufradnya adalah mab'utsun. Ini ya, mab'utsun. Ini. Jadi setiap isim fa'il ataupun isim maf'ul, sifah musyabbaha, sifah mubalaghah, ya, isim zaman, isim makan maupun isim alah, jenis-jenis mustaqat yang sudah dibahas tersebut, ini yang dibahas kemarin itu adalah bentuk-bentuk yang mufrad, artinya menunjukkan jumlah satu, dan tentunya dalam penggunaan bisa disesuaikan terkait dengan jumlahnya, bisa dibentuk menjadi musanna menunjukkan jumlah dua, bisa pula dibentuk menjadi jamak untuk menunjukkan jumlah yang banyak pada masing-masing jenis mustaqat. Isim fa'il bisa dijamakkan atau musanna, isim maf'ul juga tentunya bisa dijamakkan, dibentuk menjadi jamak ataupun musanna dan seterusnya, sesuaikan dengan kebutuhan dalam kalimat. Jadi yang dibahas kemarin itu yang pokok, yang asal dengan bentuk yang mufrad. Ini. Jadi tidak apa dalam penggunaan ya, penggunaan dalam kalimat tidak saklek harus bentuk yang mufrad saja. Misalkan kalau katibun ya, kalau orangnya hanya satu ya disebut katibun, penulis, seorang penulis ya. Tapi kalau banyak ya tentunya dari katibun ini dibuat jamak menjadi kutabun ini, dan ini tetap termasuk isim fa'il, hanya bentuknya jamak ini ya, yang perlu diketahui juga demikian. Jadi tetap nanti menyesuaikan dari sisi jumlah akan ikut menyesuaikan. Seperti ini tadi mutaffifin itu jamak, kemudian mab'utsuna, mab'utsun ini juga jamak. Mustaqat ya, mab'utsun Baik. Jenisnya apa ini? Isim maf'ul, ya. Mab'usun, maf'ulun. Ini adalah isim maf'ul. Okay. Isim maf'ul. Baik. Kemudian fi'ilnya apa? Ba'atha. Ba'atha yab'atu. Isim maf'ulnya mab'usun. Mab'us. Ini. Kemudian mujarad ataukah mazid? Ba'atha, ya, mujarad, tiga huruf. Tidak ada tambahan, tapi dia mujarad. Kemudian sahih ataukah mu'tal? Sahih, tidak ada huruf illah, berarti dia sahih. Kemudian masdarnya. Ba'atha, masdarnya apa? Ya, kalau tiga huruf, masdarnya sama'in. Ya, ba'sun yang didapatkan, ya, dari kalam Arab ataupun mungkin dari kamus, ya. Ba'atha, ini masdarnya adalah ba'sun. Ini. Jadi untuk yang sulati, mujarad, itu nanti masdarnya sama'i. Artinya, ya, kita dapatkan dari kalam Arab, dari ucapan orang Arab. Ini. Berikutnya. Ayat yang berikutnya. Adakah mustaqat liyaumin awim? Ada atau tidak? Tidak. Baik. Awimun. Ini apa? Wazannya apa? Awimun fa'ilun. Kemarin termasuk apa ini? Sifah, sifah musyabbaha. Azimun, ini sifah musyabbaha. Bisa dibuka, ya, dirujuk kembali pada pembahasan sifah musyabbaha. Di sana disebutkan beberapa wazan. Ada penjelasannya. Pada penjelasan yang terakhir pada sifah musyabbaha. Hunaka awzanun ukhra li sifatil musyabbahati. Di sana ada wazan-wazan yang lain pada sifah musyabbaha. Yang pertama, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Wa dhalika idza dallat ala sifatin sabitatin. Mithlu karimun, bakhilun, syadidun, azimun. Ini ya. Pada sifat musyabbaha. Jadi azimun ini sifat musyabbaha. Wazannya fa'ilun. Ya. Sudah ketemu, ya, pembahasan sifat musyabbaha. Wazan yang akhir, ya, sebelum ism maf'ul. Ya. Ini disebutkan di sana, ya. Ada, ya? Ya, ada. Walaupun juga pada sighah mubalaghah juga ada salah satu wazan pada sighah mubalaghah adalah fa'ilun. Sama wazannya fa'ilun pada sighah mubalaghah, ya. Dan ada pula fa'ilun pada sifah musyabbahah. Nah, untuk menentukan ini yang mana, ya, dari siyaqul kalam atau dari makna kata tersebut, kalau itu menunjukkan makna mubalaghah, ya, berarti dia sighah mubalaghah. Ya, tetapi kalau tidak menunjukkan mubalaghah, ya, dia memberikan makna sifat, sifat yang tetap, berarti itu adalah bentuk sifah musyabbahah. Dan itu juga bisa diketahui dari fi'il asalnya, bentuk fi'ilnya. Secara umum, ya, secara umum demikian. Kalau fi'ilnya, fi'il madhinya itu ain kalimahnya dhammah, karuma misalnya. Ain kalimah di sini dhammah, ya. Kemudian bentuknya, bentuk sifah musyabbahah menjadi karimun. berarti itu adalah sifat musyabbahah. Karena menjelaskan sifat, dan itu tadi biasanya fi'ilnya dengan dhammah pada ain kalimat. Karuma karimun biasanya ya ini. Jadi ini bukan sighah mubalaghah. Karimun itu bukan sighah mubalaghah. Seperti azuma, fi'ilnya azuma itu dengan dhammah, azuma. Kemudian menjadi azimun. Berarti ini adalah sifat musyabbaha. Karena biasanya ya, walaupun tidak mutlak, tetapi biasanya kebanyakan fi'il yang ain kalimahnya dengan dhammah itu menunjukkan sifat. Karuma, azuma, kabura, besar, sahura, kecil. Itu biasanya menunjukkan sifat. Sehingga ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, karimun, azimun, kabirun, saghirun, itu adalah bentuk sifat musyabbahah. Menunjukkan sifat yang tetap. Bukan sighah mubalaghah. Kalau sighah mubalaghah bagaimana? Kalau sighah mubalaghah, fi'ilnya itu secara umum atau biasanya bukan yang dhamma pada ain kalimahnya. Ya, misalnya sami'a. Ya. Sami'a fi'ilnya. Ya, sami'a ini fi'ilnya. Ain kalimah tidak dhamma. Sami'a ain kalimah dengan kasrah. Bukan dhamma. Nah, kalau bukan dhamma kemudian dibentuk menjadi sami'un, seperti misal wazannya ya, fa'ilun, berarti ini adalah bentuk mubalaghahnya, bukan sifat musyabbahah. Kenapa? Karena fi'il sami'a di sini tidak menunjukkan makna sifat, bukan terkait dengan sifat. Sehingga ketika dibentuk menjadi fa'ilun, menjadi sami'un, maka dia adalah bentuk sighah mubalaghah untuk melebihkan yang maha mendengar atau yang banyak atau yang sangat mendengar, kira-kira seperti itu. Beda ya, beda antara sifah musyabbahah dengan sighah mubalaghah. Sifah musyabbahah terkait dengan sifat, memberikan makna sifat, dan biasanya dari fi'il yang ain kalimahnya dhammah. Adapun sighah mubalaghah itu memberikan makna mubalaghah, melebihkan atau ya menyangatkan, dan biasanya berasal dari fi'il yang ain kalimahnya bukan dhammah. Sami'a, atau kemarin apalagi alima dan seterusnya. Untuk membedakan. Karena wazannya sama atau bentuknya sama, karimun, sami'un. Ya. Tapi jenisnya berbeda. Dan keduanya kemarin sudah dibahas, ya, ada semuanya ya, ini bentuk ini. Jadi dari makna itu tetap ada pengaruh. Jadi tidak sekedar lafaz ya, berbahasa tentunya tidak sekedar lafaz, tidak sekedar bentuk. Tapi juga akan secara makna ataupun siyakul kalam itu juga akan tetap ada pengaruhnya. Ya. Ini. Oke, kembali ke sini ya. Liyaumin azimin. Jadi azimun di sini adalah sifat musyabbahah. Oke. Fi'ilnya tadi sudah disebutkan ya, fi'ilnya azuma. Ini fi'ilnya azuma. Dan kalau sudah disebut dengan sifat musyabbahah, ya, maka tentunya tidak ada isim fa'il. Jadi suatu fi'il kalau sudah dengan isim fa'il, ya tidak ada sifat musyabbahah. Atau sebaliknya, kalau sudah ada sifat musyabbahah, ya tidak ada isim fa'il. Jadi salah satu ya, azuma, dia adanya sifat musyabbahah. Azimun. Berbeda kalau sighah mubalaghah. Ya, kalau sigha mubalaghah ada isim fa'ilnya, ada sigha mubalaghahnya. Dua-duanya bisa ada. Seperti sami'a tadi menjadi sami'un itu mubalaghah. Kalau isim fa'ilnya sami'un. Ini isim fa'il dari sami'a, sami'un. Adapun mubalaghahnya menjadi sami'un. Gitu. Itu perbedaan yang lain antara sighah mubalaghah dengan sifat musyabbahah. Ya, coba nanti diperhatikan lagi, dicermati lagi tentang dua bentuk mustaqab ini ya. Berbeda ya. Tadi azimun fi'ilnya azuma. Di sini mazid ataukah mujarrad? Mujarrad ya, tidak ada tambahan. Kemudian sahih ataukah mu'tal? Sahih. Kemudian masternya apa? Izomun ya. Ini karena sulasi mujarrad, masternya sana'i. Yang didapatkan adalah izomun. Ini izomun. Ini masternya. Berikutnya ayat yang berikutnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Adakah mustaqab di sini? Ada? Tidak ada ya. Al-alamin itu bukan ya, bukan mustaqab ya. Yauma juga bukan ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin. Adakah mustaqad di sini? Ada? Ada atau tidak? Kitab bukan. Itu bukan bukan bentuk masdar ya. Kalau fi'il kataba itu masdarnya kitabatun, ada ta' marbutahnya, ada ta' ta'nits di akhir kitabah. Ini hanya kitabun, wallahu a'lam, kelihatannya bukan. Al fujjari. Inna kitabal fujjari. Al fujjaru. Bentuk apa ini? Jamak. Fujjarun itu jamak. Mufradnya apa? Fajirun. Fujjarun itu jamak. Bentuk mufradnya adalah fajirun. Bentuk apa ini? Fajirun jamaknya fujjarun. Termasuk mustaqab atau bukan? Dilihat pada mufradnya mustaqab. Jenisnya apa? Isim, isim fa'il ya. Isim fa'il ya. Fajirun ini isim fa'il ya. Fa'ilun ya. Fi'ilnya ya. Fajara ya. Fi'ilnya adalah fajara. Mujarrad ataukah mazid? Mujarrad. Sahih ataukah mu'tal? Sahih. Kemudian masdarnya apa? Fujurun. Ya. Fujurun itu masdarnya. Ya. Ini termasuk mustaqad. Hanya saja dalam ayat yang digunakan dalam ayat ini adalah bentuk jamaknya. Tapi tetap dia termasuk mustaqad, yaitu bentuk isim fa'il. Ini. Walaupun yang nampak karena bentuk jamaknya adalah jamak taksir yang nampak tidak sesuai dengan wazan isim fa'il fa'ilun, tetapi sekali lagi ini adalah bentuk jamak, jamak taksir lagi ya, jamak taksir yang bentuknya berubah sehingga tidak tampak bentuk isim fa'ilnya yang asli ya, tetapi tetap ini adalah isim fa'il ya. Ini. Jadi kembalikan ke mufrad ini. Berikutnya, wa ma adraka ma sijjin. Sijjin termasuk mustaqat atau bukan? Bukan, ya, ini bukan mustaqat. Berikutnya, kitabun marqum. Adakah mustaqat di sini? Mana? Ada atau tidak? Tidak. Marqumun. Apa ini? Marqumun wazannya apa? Maf'ulun. Bentuk apa? Maf'ulun. Isim maf'ul ya. Marqumun maf'ulun. Ini adalah isim maf'ul ya. Isim maf'ul kan wazannya maf'ulun. Di sini menjadi marqumun. Ini ya. Berarti dia adalah isim maf'ul. Fi'ilnya apa? Raqama. Fi'ilnya adalah raqama. Dibentuk isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun menjadi marqumun. Ini. Mujarrad ataukah mazid? Mujarrad ya, masih tiga huruf. Dia mujarrad. Sahih ataukah mu'tal? Tidak ada huruf ilah, berarti dia sahih. Masdarnya apa? Raqmun. Masdarnya adalah raqmun. Ini yang didapati. Ini sama'i ya. Dengan mendengarkan kalam Arab, ucapan orang Arab ya. Atau mungkin dari kamus-kamus yang ada. Ini didapati masdarnya adalah raqmun. Berikutnya, ayat yang berikutnya. Wailun yawma idzin lil mukadzdzibina alladzina yukadzdzibuna biyaumiddin. Adakah mustaqat di sini dalam ayat ini? Apa? Ya, lil mukadzdzibina. Ini seperti tadi lil mutaffifina. Jadi ada lam huruf jar yang masuk pada isim ini dan juga ada alif lam yang mendahului isim ini. Kemudian ini juga bentuk jamak mudzakkar salim dengan tambahan ya dan nun di akhir. Sehingga kalau dilihat pada bentuk aslinya, asalnya mustaqat tersebut adalah mukadzibun ya. Lam huruf jar, kemudian alif lam, kemudian mukadzibun, kemudian ya dan nun. Ini sebagai tanda jamak muzakkar salim. Jadi yang pokok adalah mukadzibun ini. Bentuk apa ini? Mukadzibun isim, isim fa'il, isim maf'ul atau apa? Mutaffifun, mukadzibun, mufa'ilun, huruf sebelum akhir di kasrah itu adalah bentuk isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dari fi'il apa? Fi'ilnya apa? Kadzdzaba. Kadzdzaba. Fa'ala. Kadzdzaba. Mufa'ilun. Mukadzibun. Cocok, sesuai. Benar demikian. Jadi mukadzibun itu isim fa'il dari fi'il kadzdzaba. Mujarrad ataukah mazid? Mazid. Baik. Apa mazidnya? Ini dengan mengulang ain kalimah, yakni pada huruf dzal. Kadzdzaba. Asalnya kadziba dengan satu huruf dzal, kemudian diulang ditambahkan satu lagi menjadi kadzdzaba. Berarti dia mazid. Sahih ataukah mu'tal? Sahih, tidak ada huruf illah di sini, sehingga dia sahih. Kemudian masdarnya apa? Fa'ala. Tadi masdarnya apa? Taf'ilun. Kalau kadzdzaba, takdzibun. Ini ya, takdzibun. Ini masdarnya. Taf'ilun, takdzibun. Kalau ini mazid, masdar itu qiyasi, ya. Karena ini fi'ilnya mazid, ya. Maka bentuk masdar adalah qiyasi. Jadi tinggal dikembalikan pada wazannya. Fa'ala, masdarnya taf'ilun. Kalau kadzdzaba, maka masdarnya menjadi takdzibun. Ya, qiyasi, ada wazannya. Sesuai dengan wazan. Berikutnya sudah dalam ayat ini ya, mustaqatnya hanya ini, mukadzibun lil mukadzibin. Pada ayat yang berikutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin afim. Mana adakah mustaqat di sini? Mu'tadin. Apa ini? Mu'tadin, ini mustaqat. Jenisnya apa? Isim mu'tadin. Isim kalau diakhir dengan seperti ini, di sini menunjukkan apa? Ada huruf ya yang dihilangkan. Jadi asalnya mu'tadiyun. Ya, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi mu'tadin. Ya, mu'tadi. Kalau ada alif lam akan tampak al-mu'tadi. Ya, kalau ada alif lam itu ya-nya akan muncul kembali al-mu'tadi. Ini bentuk apa ini? Mustaqat yang jenis apa ini? Huruf sebelum akhir di kasrah. Isim, isim fa'il. Isim fa'il. Jadi pada fi'il yang mazid, ya, bentuk isim fa'il itu dari fi'il mudhari', kemudian huruf mudhari' diganti dengan mim dhammah dan sebelum akhir di kasrah. Jadi intinya ini, sebelum akhir di kasrah berarti itu adalah isim fa'il. Fi'ilnya ya tadi ini mudhari'nya ya, jelas ya tadi. Kemudian isim fa'ilnya tadi menjadi mu'tadin atau mu'tadiyun asalnya. Ya, kan tampak ya, dari ya tadi menjadi mu'tadi atau mu'tadiyun. Ini fi'ilnya. Mujarrad ataukah mazid? I'tada mazid. Dengan tambahan apa? Hamzah di awal dan ta sesudah fa kalimah. sesudah huruf yang pertama, mazid. Kemudian sahih ataukah mu'tal, ada huruf alif di akhir, i'tada, ya'tadi, alifnya menjadi ya pada bentuk mudhari, ya'tadi, alif maupun ya termasuk huruf illah, berarti ini fi'il sahih ataukah mu'tal? Mu'tal, ya, mu'tal, ya, mu'tal akhir atau fi'il naqis, jadi huruf illahnya tadi di akhir. Ini ya. Kemudian masdarnya, bagaimana masdar dari fi'il ini? I'tada wazannya apa? Ifta'ala. I'tada itu mengikuti wazan ifta'ala. Nah, pada fi'il ifta'ala bentuk masdar bagaimana? Ifti'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Ini masdarnya, wazannya. Ifta'ala masdarnya ifti'alun. Nah, sekarang kalau i'tada masdarnya menjadi i' apa? Qiyasi, qiyaskan dengan ifti'ala menjadi i' ti da yun. I'tidayun asalnya, ya, asalnya dulu i'tidayun, kemudian ya yang akhir ini diganti dengan huruf hamzah menjadi i'tidaun. Jadi asalnya i'tidayun, kemudian huruf ya yang akhir tersebut diganti dengan hamzah pada bentuk masdar sehingga menjadi i'tidaun. Ya, ya-nya yang akhir diganti dengan hamzah. Ya, tidakun. Ini ya. Bisa ya? Menjadi ini ya. Ya, tidakun. Ini masternya. Berikutnya ada lagi mustaqat asimun illa kullu mu'tadin asimin, ya, dalam ayat ya dibaca dengan kasrah asimin. Jadi asimun bentuk apa ini, mustaqat apa ini? Fa'ilun. Asimun ada dua kemungkinan, sighah mubalaghah atau sifat musyabbahah. Yang mana? Asimun kira-kira artinya apa? Yang banyak dosa, yang berbuat banyak dosa, yang banyak berbuat dosa. Asimun fa'ilun, jadi secara makna menunjukkan banyak atau mubalaghah, dan juga dikembalikan ke fi'ilnya. Fi'ilnya itu asima dengan kasrah pada ain kalimah, asima bukan atuma, ya. Jadi dia tidak menunjukkan sifat, jadi bukan sifat musyabbahah, bukan, berarti dia adalah sighah mubalaghah. Ya, asimun ini sighah mubalaghah. Ya, menunjukkan atau bentuk yang menunjukkan mubalaghah. Ya, banyak berbuat dosa. Tidak satu dua kali tapi banyak. Mubalaghah melebihkan ini. Ya. Dari fi'ilnya tadi juga asima, ya, ini tidak menunjukkan sifat, ya. Sehingga ini adalah bentuk sighah mubalaghah dengan wazan fa'ilun. Seperti sami'un tadi, ya, alimun. Kalau alimun berilmu, mempunyai ilmu. Kemudian kalau alimun, banyak mempunyai ilmu, sangat berilmu. Ya. Ini isim fa'il, ini sighah mubalaghah. Kembali ke sini ya, asimun. Fi'ilnya apa? Ya, fi'ilnya sudah disebutkan ya, fi'ilnya adalah afima, ini fi'ilnya. Kemudian mujarrad ataukah mazid? Mujarrad. Sahih ataukah mu'tal? Sahih, tidak ada huruf illah. Kemudian masdarnya apa? Isman ya. Atau ismun ya. Huruf akhir yang menyesuaikan ya, isman atau ismun. Ini masdarnya. Ayat yang berikutnya, Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Adakah mustaqat di sini? Tidak ada ya? Tidak ada, insyaAllah tidak ada. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada? Tidak. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Adakah? La mahjubun. Lamnya itu lam taukid ya. Kemudian mahjubun. Dari mahjubun ditambahkan dengan wawu dan nun untuk jamak mudzakkar salim. Ya. Apanya mahjubun? Bentuk apa ini? Maf'ulun mahjubun. Isim, isim isim maf'ul. Ya, mahjubun isim maf'ul. Ya. Fi'ilnya ha hajaba, hajaba atau hajiba ya, nanti bisa dicek kembali. Hajaba. Ini fi'ilnya. Mujarrad ataukah mazid? Mujarrad. Sahih ataukah mu'tal? Sahih. Masdarnya hijab. Hijab itu masdarnya. Jangan disamakan dengan pengertian hijab di Indonesia ya. Tapi pengertian makna hijab sesuai dengan asalnya bahasa Arabnya, ini adalah bentuk masdar dari hajaba. Ini, jadi untuk makna arti ya kembalikan ke asalnya bahasa Arabnya, jangan disamakan dengan apa yang ada di Indonesia atau di luar Arab. Berikutnya. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adakah mustaqat di sini? Tidak ada ya. Al-jahim itu bukan, walaupun wazannya sama fa'ilun, tapi itu bukan mustaqat. Wallahu a'lam. Ini. Jadi ini tadi beberapa kata, beberapa isim yang termasuk mustaqat dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ini. Insyaallah yang itu tadi ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjutkan mungkin untuk soal yang kedua tidak harus semua dibahas ya, tapi nanti coba ambil beberapa contoh. Jadi soal yang kedua, dari ayat-ayat tersebut ada fi'il-fi'il, banyak fi'il. Kemudian dari fi'il itu bentuklah menjadi isim fa'il, ataukah isim maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan, dan isim marrah atau masdar marrah. Ya, ambil beberapa contoh. Misalnya dari awal, kembali dari awal. Jadi cari fi'il. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Mana fi'il di sini? Iqtalu. Iqtalu. Wawunya itu wawu dhamir sebagai fa'il dari fi'ilnya. Berarti kalau hanya diambil fi'ilnya saja, berarti apa? Iqtala. Iqtala. Ini fi'ilnya. Ya. Kemudian dari ini, dari fi'il iqtala, isim fa'ilnya apa? Iqtala. Mubaraknya yaqtalu. Iqtala. Yaqtalu. Isim fa'ilnya muqtalun. Isim maf'ulnya muqtalun, juga sama. Pembahasannya secara rinci sudah ada contohnya dulu. Dulu dicontohkan pada kata muqtarun ya, pada pembahasan isim fa'il ataupun isim maf'ul ya. Pada fi'il yang bentuknya mengikuti wazan muf'if ta'ala dengan ain kalimah berupa huruf illah ini. Jadi yang nampak sama tetapi asalnya berbeda. Aslinya berbeda. Isim fa'il itu aslinya muqtailun. Kemudian ya-nya yang kasrah diubah menjadi alif. Isim maf'ul asalnya muqtayalun dengan ya yang fathah, kemudian diubah menjadi alif. Ini. Isim zaman, isim makan untuk ghairu sulafi bagaimana? Sama dengan isim maf'ulnya. Ya, muqtalun. Kemudian untuk masdar marrah, ya, dari masdar yang biasa ditambahkan dengan ta di akhirnya. Iqtala yaqtalu isti'alun, berarti iqtialun, tambahkan ta. Ikti ya la tun. Ini masdar marrah. Ya. Isim marrah atau masdar marrah. Jadi dari masdar asalnya iktala, masdarnya adalah iktialun. Itu masdar, tapi kalau masdar marrah ya, sesuai dengan kaidah yang disebutkan kemarin pada masdar marrah ya, untuk ghairu sulati itu dari masdar yang biasa dengan menambahkan ta menjadi iktialatun. Nanti bisa dibuka kembali ya pembahasan masdar marrah atau disebut juga dengan isim marrah. Ya, itu ya, iktialatun. Seperti itu. Fi'il yang berikutnya dari ayat yang kedua masih ada yastawfuna. Yastawfun ini fi'il. Fi'il mudhari'. Dan karena ini untuk jamak bagaimana yang sebelumnya, wawunya adalah wawu jamaah, wawu yang akhir yastawfuna. Ya, wawu yang akhir itu adalah wawu jamaah, dia dhamir. Berarti tidak termasuk fi'ilnya. Kalau fi'ilnya saja berarti apa? Yastawfuna. Yastawfi. Yastawfi. Dari yastawfi, dia bersama dengan wawu jama'ah, yaknya menjadi hilang, sehingga menjadi yastawfuna. Tapi kalau wawu jama'ahnya dihilangkan, kembali ke asalnya, maka ya muncul kembali, yastawfi. Ini mudhari'nya. Madinya is taufa. Istaufa yastaufi. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Istaghfara yastaghfiru. Ini istaufa yastaufi. Ya, nanti di rujuk kembali ya tentang pembahasan ini ya, wazannya dan seterusnya. Jadi ini fi'ilnya, madhinya istaufa, mudhari'nya yastaufi. Kemudian dari ini dibentuk menjadi isim fa'il, dari mudhari'nya tadi yastaufi menjadi apa? Mustau, asalnya mustaufiyun, ya, mustaufiyun asalnya. Kemudian yang seperti ini, ketika didapati satu isim huruf akhirnya ya, kemudian sebelumnya itu kasrah, maka ya-nya dihilangkan dan mentanwin sebelumnya, sehingga menjadi mustaufin, ya, mustaufin dengan kasrah tanwin. Tetapi kalau ada alif lam, ya-nya tetap ada, al mustaufin. Al mustaufin ini isim fa'ilnya. Kemudian isim maf'ul menjadi apa? Mustau, sebelum akhir di fathah, mustau fan, karena huruf akhirnya adalah alif ya, tidak menerima harokat, maka yang sebelum akhir tadi di fathah dan kemudian ditanwin ya, mustau fan. Jadi fa, huruf akhirnya ya fa, kemudian alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Karena alif itu tidak menerima harokat, maka yang ditanwin yang sebelum alif, dan tadi harokatnya adalah fathah, sehingga menjadi mustaufan. Ini mustaufan, ini isim maf'ul. Untuk isim zaman dan isim makan mudah ya, sama dengan isim maf'ulnya. Dari sisi bentuk atau lafadznya sama dengan isim maf'ul, tinggal penggunaannya nanti sesuai dengan siyaqul kalam. Ya, sini. Kemudian isim marrah atau masdar marrah. Dari masdar yang biasanya istaufa yastaufi. Istaghfara. Jadi ambil ke kembalikan ke wazan atau ke contoh yang sahih, yang mudah. Misalkan istaghfara. Istaghfara yastaghfiru, masdarnya istighfarun. Istighfarun. Istif'alun. Istighfar. Itu masdar ya. Ya, kalau istaufa yastaufi disesuaikan dengan istighfarun untuk bentuk masdar menjadi apa? Istau ya. Asalnya dulu ya, istil mana? Fa ini ya, ini menjadi ya, ya. Istifayun. Kalau dibentuk sesuai dengan aslinya dulu, dari istaufa menjadi istifayun. Kemudian disesuaikan, ini adalah wawu sukun, sebelumnya kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya. Ya, ini berubah menjadi ya sesuai dengan kasrah sebelumnya. Kemudian huruf akhir itu adalah ya, dia diganti dengan hamzah, sehingga menjadi istifa'un. Inilah masdarnya, istifa'un. Itu masdar yang biasa. Adapun masdar marrah, tambahkan tambahkan ta di akhirnya, menjadi istifa'atun. Ya, seperti itu ya. Jadi terkait dengan banyak hal yang insya Allah itu semua sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, tentang bentuk-bentuk ini, masdar marrah ataupun perubahan huruf illah tadi, ya, insya Allah sudah dibahas ataupun paling tidak sudah ada contohnya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Mana ada yang ditanyakan dari ini? Ini sebenarnya masih banyak fi'il di sini. Pada ayat-ayat berikutnya masih banyak sekali fi'ilnya. Oke. Okay. Untuk yang berikutnya, untuk PR ya, coba dikerjakan untuk latihan di rumah untuk pembahasannya. Kalaupun sekiranya butuh dibahas, ya nanti kita bahas pada waktu yang datang ya. Itu dulu ya, ini sebagai contoh dulu. Untuk yang lainnya insya Allah kalau memang nanti perlu dibahas, ya kita bahas bersama insya Allah pada waktu yang datang ya. Kalau seminggu ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada, pagi ini sampai ini dulu. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله.